السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dalalah wa kulla balalatin finnar. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kita nikmat kebaikan, ya, nikmat kesehatan, dan terlebih adalah nikmat iman dan Islam. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai seorang mukmin dan muslim yang kita dituntut agar senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan perbuatan maksiat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik, kemudahan dalam beramal soleh dan mampu meninggalkan perbuatan maksiat dan senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana setiap hari Jumat, ya, terkhusus hari ini kita diperbanyak untuk membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Dan juga salawat serta salam semoga selalu terhaturkan kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikut beliau yang senantiasa meniti jalan beliau, senantiasa meniti sunnah ajaran beliau sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Di pertemuan kali ini insyaallah kita akan membahas tentang adabul masyi ila shalah dan dakhilal masjid, yaitu adab-adab yang berkaitan dengan menuju masjid dan juga adab-adab ketika di dalam masjid. Tayyib, sebelumnya, ya, di pertemuan sebelumnya kita banyak membahas, ya, tentang keutamaan-keutamaan sholat, begitu banyak. Nah, setelah kita menyebutkan tentang keutamaan sholat, menuju masjid dan juga ketika berada di dalam masjid. Karena ibadah sholat ini secara zat, dia adalah ibadah yang luar biasa, yang memiliki pahala yang besar. Nah, bukan cuma itu. Ketika seseorang pun berjalan, ya, menuju masjid, dia belum sholat, hanya sekedar berjalan, itu juga dianggap sebagai pahala, ditulis sebagai pahala dan juga bahkan digugurkan dosa, diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sebelum sholat pun kita diperintahkan untuk mengamalkan adab-adabnya. Ya, sebelum sholat ada adab-adabnya, ya. Maka ketika adab ini kita amalkan, tentu Allah Subhanahu wa taala akan melipat memperbanyak pahala kita di sisinya, ya. Maka ini adalah adab-adab yang adabnya, ya. Maka ketika adab ini kita amalkan, tentu berulang-ulang, ya. Makanya adab-adab ini tidak bisa kita amalkan kalau kita tidak salat berjamaah, ya. Maka perhatikan, ini pentingnya sholat berjamaah, karena ketika kita turun dari rumah, ada adab-adabnya kita amalkan, pahala lagi, ya. Langkah kita dihitung sebagai pahala, subhanallah, ya. Ini tidak bisa pian dapatkan kalau pian sholatnya di rumah, sholatnya di masjid berjamaah. Adab yang pertama, ya, adalah tentu menutup aurat. Ya, ini kalau di dalam sholat kan masjid. Ini terlebih adalah bagi para perempuan, ya, perhatikan, ya. Terkadang ya seperti itulah di zaman sekarang, ya. Para perempuan tidak tahu tentang batasan-batasan aurat yang minimal. Banyak yang tidak tahu, ya. Maka membuka aurat hukumnya adalah haram. Maka seorang muslimah harus tahu dan mengamalkan tentunya, ya, ilmu yang dia dapatkan seputar menutup aurat. Ya. Karena yaitu fitnah para perempuan bagi laki-laki, ya, ketika mereka di luar rumah, mereka tidak menutup aurat dengan benar. Jangankan itu, ya. Bagi perempuan yang sudah menutup aurat pun kami laki-laki bisa terfitnah. Apalagi kalau mereka membuka auratnya, ya, pakaiannya ketat, kemudian bisa transparan, ya, dan seterusnya. Nah, maka ini adab yang pertama menuju masjid, baik laki-laki atau perempuan, menutup aurat. Menutup aurat dan memakai pakaian yang baik dan sopan. Makanya para perempuan itu dilarang mereka tabarruj, berhias-hias, bersolek-solek, ya, keluar rumah. Ketika menuju masjid saja mereka dilarang, ya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka dilarang keluar untuk dengan bersolek-solek, berhias-hias. Apalagi di tempat kerja yang campur baur antara laki-laki dan perempuan. Adab yang pertama adalah menutup aurat, memakai pakaian yang baik dan sopan. Maka dianjurkan bagi setiap muslim yang mendatangi masjid agar dia mendirikan sholatnya, agar berhias diri, memakai pakaian yang bersih tentunya, menutup aurat dan sofan. Ya, ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya bani Adam khudzu zinatakum inda kulli masjid. Surah Al-A'raf ayat 31. Wahai anak keturunan Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Nah, ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita berhias diri, menutup aurat sopan ketika ingin menuju ke masjid. Kemudian maksud dari zina, ya, dalam ayat ini, ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, ya, yang dinukil oleh Imam Ibnu Hazm, bahwa Ibnu Hazm menukil ittifaq, kesepakatan para ulama, maksud dari zina, ambillah hiasan ketika menuju masjid, maksudnya adalah menutup aurat. Maksudnya adalah menutup aurat. Jadi ayat ini yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wahai manusia, ambillah hiasan kalian ketika menuju masjid, maksudnya adalah hiasan di sini adalah menutup aurat. Namun kalau seandainya seseorang, ini bagi laki-laki, ya, bagi laki-laki ketika dia menuju masjid tentu menutup aurat, maka disunnahkan agar memperindah tampilannya. Ini bagi laki-laki, ya, tidak bagi para perempuan. Bagi para laki-laki maka disunnahkan untuk memperindah pakaiannya. Nah, termasuk di dalamnya adalah memakai peci. Kalau ditanya apa dalilnya bahwa memakai peci adalah sunnah dianjurkan, dalilnya ini. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya bani Adam khudzu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak cucu manusia, ambillah hiasanmu ketika menuju masjid. Nah, termasuk hiasan itu adalah peci. Apalagi di tempat kita di Banjarmasin, ya. Kalau guru itu kada pakai kopiah, berjalan kemana-mana, itu aib. Termasuk yang menghilangkan muru'ah, termasuk yang menghilangkan wibawa. Tuan guru di Banjarmasin. Nah, pian takuni aja orang-orang kampung, bagus mana sembahyang yang kada bekopiah dengan yang bekopiah? Tentu jawaban mereka apa? Yang bekopiah lebih sopan. Ya, walaupun kita katakan tidak berdosa kalau sholat tidak pakai peci. Namun kita katakan afdolnya seseorang itu ketika sholat sebagus mungkin penampilan. Ini untuk laki-laki, ya. Termasuk di dalamnya adalah pian memakai peci atau memakai kupiah dianjurkan. Nah, bahkan Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan di dalam tafsir beliau, wa li hadhihi al-ayah wa ma warada fi ma'naha minas sunnah yustahabbu tajammul indas shalah wala siyama yaumal jumu'ah. Wa yata al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan, karena ayat ini dan hadis-hadis yang semakna dengan ayat ini, maka disunnahkan, dianjurkan untuk berhias diri. Tajammul berhias diri. Maka peci termasuk hiasan. Pian pakai surban, surban termasuk hiasan. Maka sunnah dianjurkan pian pakai peci, pakai surban ketika ingin sholat. Kemudian, dan terlebih ketika hari Jumat dan hari raya, maka lebih dianjurkan adalah pian berpenampilan baik. Ya, berpenampilan baik, indah, bagus ya. Dan juga termasuk tajammul, berhias diri adalah aktif memakai minyak wangi. Ini biasakan pian memakai minyak wangi. Gantung tuh nadi, gagang pintu supaya pian ingat. Terkadang kita tidak memakai minyak wangi, punya minyak wangi di rumah tapi lupa menaruhnya, naruhnya agak jauh. Kalau pian mudah ya, memakai minyak wangi pian siasati, gantung di gagang pintu. Jadi setiap pian keluar ada minyak wangi. Atau pian taruh minyak wanginya di jubah pian, di kantong jubah pian. Jadi selalu ada. Jadi ini perhatikan ya, termasuk perkara zinah, hiasan adalah memakai minyak wangi. Karena kata beliau disebutkan sini, watibu li'annahu minaz zinah, karena minyak wangi termasuk ya hiasan. Kalau kita pakaian kita apa namanya bersetrika ya, pakaian kita bersih, itu adalah keindahan yang bisa dilihat oleh mata. Namun parfum, minyak wangi, ini khusus untuk laki-laki ya, perempuan haram memakai minyak wangi ke keluar rumah. Ketika laki-laki sholat, kemudian dia memakai minyak wangi, dan ingat, pakai minyak wangi yang disepakati kewangiannya. Ya. Terkadang memakai minyak wangi yang dia sendiri yang suka, orang gak suka. Nah ini juga memperhatinkan. Ya. Minyak wanginya misalnya afwan, murah. Ya. Kemudian baunya itu gak enak. Orang-orang mencium gak enak. Maka jangan juga memakai, jadi malah mengganggu. Maka cari minyak wangi yang disepakati kewangiannya, enak untuk dicium. Jadi minyak wangi termasuk keindahan. Kenapa? Karena dia dinikmati oleh hidung ya. Jadi siapa yang tidak suka dengan minyak wangi? Bahkan diantara perkara dunia yang Rasul sukai adalah minyak wangi. Ya, Rasul selalu wangi badannya. Jadi perhatikan. Tidak mengeluarkan bau-bauan. Minimal apa? Tidak mengeluarkan bau-bauan. Jadi ini pentingnya para jamaah sekalian agar memperhatikan penampilan. Ya. Allah tegas menyuruh agar kita menutup aurat. Sesuai dengan keumuman ayat ini. Namun kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, ayat-ayat dan hadis-hadis yang semakna dengan ini, perintah untuk menutup aurat, maka termasuk di dalamnya adalah disunnahkan, dianjurkan untuk berhias diri. Entah pakaian yang rapi, pakaian yang bersih. Kemudian termasuk juga di dalamnya apa? Memakai minyak wangi, dan itu termasuk hiasan. Kemudian yang kedua, adab yang kedua adalah menghindari aroma yang tidak sedap pada anggota tubuh dan pakaian. Karena kita ingin sholat, ngumpul dengan kaum muslimin ya. Kita aja misalnya bertemu presiden, otomatis apa pakaian pian kada mungkin yang biasa-biasa aja. Kada mungkin pian kada mandi sebelumnya. Kada mungkin pian kada gosok gigi. Pasti mencari baju yang paling bagus, minyak wangi yang paling wangi ketika pian bertemu dengan presiden. Nah, bagaimana kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Ya, perhatikan jangan sampai tubuh kita, pakaian kita mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Nah, terlebih adalah yang harus kita perhatikan makanan. Makanan yang kita makan, yang kita konsumsi. Karena ada sebuah hadis yang berkaitan dengan kita menjaga makanan. Termasuk makanan apapun ya, yang menimbulkan bau-bauan kalau dimakan. Termasuk kalau kita makan bawang merah dan bawang putih. Ini kalau kita misalnya makan mentah-mentah, diulah cacapan, ya, itu kan mentah. Nah, kalau seandainya dia mengeluarkan bauan, maka harus dihilangkan dulu. Harus apa? Pian gosok gigi dulu sebelum menuju masjid. Karena itu mengganggu, ya. Jadi jangan sampai kita mengganggu orang salat. Karena hobi syaitan itu mengganggu orang salat. Dan dia secara langsung, ya. Beda dengan orang yang mengganggu sholat dengan bau-bauan. Sekalipun tidak langsung, dia tidak berniat untuk mengganggu. Namun karena baunya, dia tidak memperhatikan penampilannya, dia akhirnya juga mengganggu. Jangan sama seperti syaitan. Hobinya apa? Suka mengganggu orang sholat. Nah, orang yang memiliki bau-bauan, ya, pakaian, tubuh, jangan sampai mengganggu orang-orang yang sedang sholat. Akhirnya ketika dia terkenal misalnya bajunya bau, orang yang di sampingnya otomatis akan pindah. Oh, ini bau orangnya. Jangan sampai kita malah seperti itu, ya. Orang-orang menghindari sholat di samping kita karena kita sudah masyhur, pakaian kita bau, baju kita bau. Nah, orang yang mengganggu kaum muslimin, ya, maka para malaikat pun juga terganggu. Innal malaikah tata'adza. Bahwasanya para malaikat terganggu disebabkan kaum muslimin juga terganggu. Termasuk pian mengeluarkan bau-bauan dari tubuh ataupun baju pian. Perhatikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man akala thuman aw basalan falyatazilna aw liyatazil masjidana wal yaqut fi baitihi." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makan bawang merah atau bawang putih, hendaklah dia menjauhi kami atau menjauh dari masjid kami, dan hendaknya dia berdiam di rumahnya saja. Nah, ini larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan orang yang mengaku cinta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan berjauh orang yang memakan makanan yang bisa mengeluarkan bau-bauan, berjauh. Jangan memaraki kami dan jangan memaraki masjid kami. Ini di rumah aja. Itu ancaman. Maka perhatikan para jamaah sekalian, ya, jangan sampai seseorang itu tidak memperhatikan pakaiannya dan juga tubuhnya. Ya, ini yang terkadang kita lalai, terlebih ketika sebelumnya kita kerja, ya, kerja yang mengeluarkan keringat. Entah pian misalnya setelah berolahraga, ya, atau misalnya pian sebagai tukang ojek, ya, atau pian kuli bangunan, maka kalau pian salat perhatikan bau-bauannya. Maka pian bisa dan harus perhatikan yang demikian. Karena Rasul di sini tidak suka, ya, orang yang mengeluarkan bau-bauan, ya, dia mendekati kami dan juga mendekati masjid kami. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man akalal basala wasuma wal qurrasa fala yaqrabanna masjidana fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, barang siapa yang memakan bawang merah, bawang putih, dan bawang bakung, ini adalah jenis bawang juga yang memiliki bau kalau dimakan, janganlah sekali-kali mendekati masjid kami. Nah, kalau ingin perhatikan teks hadisnya, Rasul mengatakan la yaqrabanna. Fi'il mudhari'nya menggunakan nun taukid. Maka di situ ada penguat. Kalau bahasa Banjarnya, kalau ada di antara pian yang makan bawang merah, bawang putih, bawang bakung, bujuran nah, jangan memaraki masjid kami. Ada penguat, ada taukid. Artinya Nabi menekankan sekali, jangan mendekat dengan kami. Jangan mendekati masjid kami. Karena, perhatikan alasan Nabi, karena sesungguhnya malaikat terganggu dengan sesuatu yang membuat anak Adam terganggu. Jujur, kita pun Kalau di samping kita bajunya mengeluarkan bau, kita terganggu. Ketika kita terganggu, maka otomatis dia pun juga mengganggu para malaikat. Ini perhatikan para jamaah sekalian ya. Nah, jadi kita bisa mengganggu malaikat. Memang kita tidak melihat malaikat. Kita tidak bisa menyentuh malaikat. Namun kita bisa mengganggunya. Caranya apa? Kalau pian mengganggu kaum muslimin. Di antaranya, pian mengeluarkan bau-bauan ketika berkumpul dengan kaum muslimin. Kemudian, Al-Hafidh Ibn Rajab mengatakan juga, maka kata beliau, alasan dilarangnya seseorang mendatangi masjid adalah jika kaum muslimin yang hendak sholat di masjid terganggu dengan bau tak sedap yang ada pada anggota tubuhnya atau pakaiannya. Jadi alasannya adalah karena hal tersebut mengganggu kaum muslimin. Maka malaikat pun merasa terganggu dengan sesuatu yang membuat anak Adam terganggu. Ini adalah yang jelas sekali ya, bahwa ketika seseorang itu mengeluarkan bau-bauan ya, dan mengganggu kaum muslimin, otomatis para malaikat pun juga terganggu. Kemudian adab yang ketiga, yaitu berjalan menuju masjid dengan khusyuk. Dengan khusyuk, jadi ini hal yang membuat kita juga bisa khusyuk dalam sholat. Berjalan jangan tergesa-gesa, nanti pian ngos-ngosan. Nanti kian, apa bahasa Banjarnya ya? Ngos-ngosan tuh. Apa? Manggah. Kalau pian misalnya buka-buka, tergesa-gesa, nanti pian manggah sembahyang. Kalau pian manggah, kaulah pian khusyuk dalam sholat. Maka jawabannya tidak. Ini proses untuk sholat ketika khusyuk, maka prosesnya pun juga dengan khusyuk, dengan tenang. Ya. Berjalan menuju masjid dengan tenang dan tidak terburu-buru. Maka dianjurkan ya, bagi orang yang hendak menuju masjid, berjalan dengan tenang, dengan khusyuk, dan tidak tergesa-gesa. Kenapa demikian? Karena jika seseorang berangkat tergesa-gesa, ya, kemudian lari-lari dengan tergesa-gesa, dengan cepat, maka membuat hatinya tidak tenang. Ya, hatinya tidak tenang. Maka sulit untuk dia ketika berada di sholatnya, dia bisa khusyuk. Ya, tadi manggah ulun katakan. Maka dia tidak fokus dengan sholatnya. Perhatikan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah mengatakan, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iza uqimatis sholah, fala ta'tuha tas'aun, wa'tuha tamshun, alaikumus sakinah, fama adraktum fasallu, wa ma fatakum fa'atimmu." Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Apabila sholat telah didirikan, maka janganlah mendatangi dengan tergesa-gesa. Contoh qomat, pian masih di rumah. Lalu pian otomatis kan tergesa-gesa. Rasul mengatakan jangan tergesa-gesa. Datangilah dengan tenang. Datangilah dengan berjalan dengan tenang. Maka apapun yang kalian dapatkan, maka sholatlah. Jadi ketika kita dengan tenang, ternyata orang sudah sujud, maka ikut sholat kemudian sujud. Maka sholatlah, dan apapun yang tertinggal, maka sempurnakanlah. Jadi ketika kita memperdapati imam sedang, maka sempurnakanlah. Jadi ini menunjukkan apa? Menunjukkan kenapa orang tergesa-gesa? Karena kada mau tertinggal, kada hakon masbuk. Jujur, kita pun seperti itu. Kenapa kita tergesa-gesa sampai manggah sembahyang ngos-ngosan? Karena tidak mau masbuk. Rasul katakan di sini, kalau kalian dapati imam seperti apa, maka sholatlah. Kalau kalian tertinggal, maka sempurnakanlah. Ya. Maka apa adanya? Ya, kita tenang, walaupun kita masbuk, yang penting kita bisa khusyuk. Kalau pian lari ternyata tidak masbuk tapi pian ngos-ngosan, ya enggak baik juga, khusyuknya jadi hilang. Ya walaupun kita harus juga berjuang agar jangan sampai masbuk. Ini misalnya kita ada hajat sehingga kita tertunda. Namun ini juga menunjukkan bahwa hendaklah kita siap-siap menuju masjid, jangan sampai masbuk. Ya, jangan sampai suka ketinggalan ya. Namun qadarullah ketinggalan karena ada hajat, maka kita berjalan tidak tergesa-gesa, kemudian dengan tenang agar apa? Kita bisa khusyuk dalam salat. Kemudian disebutkan pula dalam riwayat sahabat Abu Qatadah, beliau mengatakan, "Bainama nahnu nusalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam." Ya. Idh sami'a jalabat rijal, falamma salla qala ma sya'nukum, qalu ista'jalna ila shalah, qala fala taf'alu idza ataitumus shalah fa 'alaikum bis sakinah fa ma adraktum fa sallu wa ma fatakum fa atimmu. Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari. Kata sahabat Abu Qatadah, ketika kami salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau yaitu Nabi mendengar suara orang gaduh tergesa-gesa, terpopoh-popoh. Ya. Kita kan tahu ya, di masjid, kemudian apa namanya, lantainya kayu kah, lantainya keramik kah, kalau ada orang yang tergesa-gesa, kita mendengar. Ya, kita mendengar langkah-langkah kaki tersebut. Nah, itu juga pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Kata Abu Qatadah, itu terjadi ketika kami lagi sholat bersama Nabi. Setelah selesai sholat, maka Rasul bertanya, ada apa dengan kalian? Ini orang yang ikut sholat tergesa-gesa tadi. Apa? Ada apa dengan kalian? Maka mereka menjawab, kami terburu-buru mendatangi sholat. Maka Rasul mengatakan, perhatikan nasihat Rasul, yang suka terburu-buru ketika sholatnya, perhatikan nasihat ini. Janganlah berbuat demikian. Jika kalian mendatangi sholat, maka datangilah dengan tenang. Artinya apa? Kalau pian masbuk pun tidak mengapa, yang penting pian dengan tenang sholatnya. Apapun yang kalian dapatkan dalam sholat, maka sholatlah. Nah, misalnya imamnya sedang sujud, ya kita ikut sujud. Ya. Dan apapun yang tertinggal, ternyata kita tertinggal satu rakaat, dua rakaat, karena kita tenang, tidak tergesa-gesa, maka sempurnakanlah. Ini adalah perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sifatnya adalah anjuran. Maka perhatikan para jamaah, kalau pian misalnya tertinggal, ya maka lebih baik pian tertinggal buka pian sempat, namun pian ngos-ngosan. Kalau pian berjalan dengan tenang, maka pian masbuk. Maka pilih yang mana? Pilih nasihat Nabi. Pian berjalan dengan tenang, tidak mengapa sekalipun masbuk. Namun kita tetap katakan, berusaha seorang muslim agar tidak sallallahu alaihi wasallam untuk berjalan dengan tenang ketika menuju masjid. Kenapa? Hikmahnya yang lain adalah karena seseorang yang berjalan menuju masjid, dia berada dalam salatnya. Jadi orang yang berjalan menuju masjid untuk salat berjamaah, nah jalan dia sedang salat. Perhatikan hadisnya. Mana tadi? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa inna ahadakum idza kana ya'midu ila shalah fa huwa fi shalah." Ya, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Salah seorang di antara kalian jika menuju masjid, jika menuju untuk salat, ya, maka dia dalam kondisi sholat. Jadi seseorang ketika dia berjalan menuju masjid, maka sebenarnya dia dalam sholat. Ketika dia berada di dalam sholat, maka tidak pantas untuk cepat-cepat untuk tergesa. Hikmahnya banyak ketika orang itu pelan-pelan menuju ke masjid. Yang pertama agar bisa khusyuk, dalam sholatnya. Yang kedua, perhatikan agar jangan mengganggu jamaah. Kemudian buka-buka, terjerungkup pulang. Orang otomatis bisa ada khusyuk mendengar, bisa tertawa. Apalagi yang terjerungkup ini orangnya lucu pulang. Biar tahu gaya jalannya sehingga seperti itu. Ya, yang pertama kalau tidak tergesa-gesa pian bisa khusyuk. Yang kedua, tidak mengganggu orang. Yang ketiga, pian berjalan itu Pian itu sholat sebenarnya. Ketika pian berjalan menuju masjid, jalannya pian itu adalah pian sholat. Maka tidak pantas pian tergesa-gesa dalam sholat pian. Maka perhatikan para jamaah sekalian. Tidak mengapa masbuk, yang penting apa? Bisa khusyuk, tidak mengganggu orang. Kemudian pian berjalan menuju masjid, itu sama dengan pian sholat. Maka tidak pantas pian bercepat-cepat atau Keempat adalah bersegera atau lebih dulu untuk menuju masjid. Ini juga terlebih kepada pembicara ya. Maka nasihat untuk pribadi, kemudian para pendengar sekalian, maka kita berusaha untuk bersegera menuju masjid. Maka termasuk perbuatan yang disukai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah berlomba-lomba dan bersegera menuju masjid. Nah, ini adalah perkara yang dicintai, disukai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita badaduhuluan, berlomba-lomba menuju masjid. Ada beberapa riwayat yang menjelaskan demikian. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh al-imam. Yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida' was-saffil awwal, thumma lam yajidu illa an yastahimu 'alaihi lastahamu. Walau ya'lamun ma fit tahjir lastabaqu ilaihi. Walau ya'lamun ma fil 'atamah was-subhi latauhuma walau habwan." Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Perhatikan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya manusia mengetahui pahala yang ada di dalam azan dan saf pertama. Maksudnya azan ini apa? Orang yang azan ya. Maka orang yang azan itu pahalanya banyak. Kemudian saf pertama. Nah, subhanallah ya. Ini tips ya. Kalau pian hendak dua-duanya dapat, maka pian yang azan otomatis pian yang di saf yang pertama. Karena biasanya mikrofon yang ada di masjid rata-rata berada di mana? Di sop yang pertama. Jadi Rasul menggandengkan pahala sop pertama dengan azan. Itu menunjukkan azan banyak pahala. Bahkan para ulama berbeda pendapat mana yang lebih banyak antara jadi imam dengan muadzin. Kenapa demikian? Karena muadzin memanggil orang yang sholat. Orang yang lagi begawi, lagi guring. Kemudian dia panggil dengan suaranya, maka mereka bangun untuk sholat, subhanallah. Bahkan ulama beda pendapat, mana yang lebih banyak nih, antara orang yang azan dengan orang yang jadi imam. Itu menunjukkan bahwa pahala orang yang azan begitu besar. Bahkan Rasul gandengkan dengan saf yang pertama. Saf yang pertama. Kata Rasul menunjukkan bahwa pahala orang yang azan begitu besar. Bahkan Rasul gandengkan dengan saf yang pertama. Saf yang pertama. Kata Rasul, seandainya orang-orang mengetahui pahala yang ada di dalam azan dan saf pertama, ya, kemudian mereka tidak menemukan cara mendapatkan itu kecuali dengan diundi. Jadi misalnya saking banyaknya orang yang ingin azan, saking orang berdesak-desakan di saf yang pertama, sehingga tidak ada cara lagi kecuali dengan diundi. Ayo siapa nih? Misalnya ketika dia safnya sepertama cuma 100 orang misalnya yang muat. Ternyata sudah 200 orang yang sudah berdesak-desakan. Sehingga saking seperti itu maka harus diundi. Ini siapa ini yang berhak di saf yang pertama? Karena sama-sama mereka rebutan misalnya. Jadi ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa sangat besar kebaikan atau pahala bagi orang yang azan dan berada di saf yang pertama. Nah, kemudian mereka tidak menemukan cara mendapatkannya kecuali dengan cara mengundi, niscaya mereka akan melakukannya. Sama kayak kita misalnya, ingin dapat LPG yang murah. Kan biasanya ketika truknya datang, antri banyak. Lalu kata ketua RT, ini bagi kupon. Pasti pengen rebutan, siapa yang pertama kali dapatkan? Itu kan padahal gak gratis. Pian hanya mendapatkan yang pertama saja dengan harga yang murah. Dengan cara diundi pun maka pian akan lakukan. Ya. Ini urusan dunia luar biasa kita semangatnya. Jadi ketika tidak ada cara lagi untuk mendapatkan, untuk yang adzan, untuk berada di saf yang pertama kecuali dengan diundi, maka kita akan lakukan pengundian. Saking banyaknya yang berebut karena tahu begitu besar pahalanya. Dan apabila mereka mengetahui pahala besar bersegera menuju sholat, ya, niscaya mereka akan berlomba-lomba. Jadi kalau kita tahu bahwa besar pahalanya orang yang segera menuju sholat, maka kita akan lomba-lomba siapa yang duluan. Dan seandainya mereka mengetahui pahala besar di dalam sholat isya dan sholat subuh, niscaya mereka akan mendatanginya meskipun dengan merangkak. Ini adalah hadis ini menunjukkan beberapa pahala yang besar. Yang pertama adalah azan, yang kedua adalah berada di saf yang pertama. Kemudian yang ketiga adalah bersegera menuju masjid, ini adalah pembahasan kita. Kemudian yang keempat, pahala besar yang ada di sholat isya dan sholat subuh. Karena ini adalah dua sholat yang paling berat untuk orang-orang munafik, ya. Karena sholatnya di malam hari. Ada ketahuan kalau kita sholat di masjid. Karena di malam hari gelap, berbeda ketika sholat siang, ya, asar, zuhur, ya, kelihatan kita kalau ingin sholat. Maka ini adalah keutamaan yang besar, ya, bagi orang-orang yang azan, kemudian di saf yang pertama, kemudian bersegera menuju sholatnya, dan kemudian dia sholat subuh dan sholat isya. Nah, kemudian Al-Hafidh Ibn Battal menyebutkan dan menjelaskan tentang syarah dari hadis ini. Kata beliau, dikatakan bahwa maksud dari saf awal atau saf yang pertama, maksudnya apa? Karena Rasul mengatakan, seandainya orang-orang mengetahui pahala atau kebaikan yang ada di dalam azan dan saf pertama. Maksudnya apa? Saf pertama. Maksudnya adalah berlomba-lomba untuk datangi masjid. Itu maksudnya berlomba-lomba. Sekalipun ketika pian sudah berusaha di awal, ternyata sudah saf pertama sudah terisi. Saf pertama sudah terisi. Maka saf yang kedua pun juga banyak pahalanya. Kenapa? Kenapa yang sudah bersegera berlomba-lomba untuk menuju masjid? Kata beliau, karena orang yang bersegera mendatangi masjid untuk sholat di awal waktu atau menunggu waktu sholat, meskipun dia tidak sholat di saf pertama, itu lebih baik daripada orang yang datang terlambat ke masjid dan sholat di saf yang pertama. Karena ketika seseorang menunggu waktu sholat, maka dia telah tercatat di dalam sholat. Ini contoh misalnya, ada orang yang ketujuh memboking sof. Ketujuh apa? Memboking sof. Datang, misalnya selawar handap, baju kaos pulang. Mandak sejadah. Kemudian orangnya bulik. Ini biasanya bulan Ramadan, bulan puasa, sembahyang terawih seperti itu. Ya. Jadi, imbah babuka, langsung ke masjid. Sembahyang maghrib belum. Kemudian meletakkan sajadah. Memboking lah. Kemudian kasihan orang yang badahulu datang. Sudah harum. Kemudian siap-siap lagi dia. Kemudian ketika dia datang, masjid kosong, tapi sajadahnya banyak. Sehingga si Idin di sop yang ketiga. Kemudian setelah adzan hampir komat, baru orang datang yang sudah memboking sajadah tadi. Nah, maka lebih banyak mana pahalanya? Sidin yang datang duluan, tapi di saf yang ketiga. Orang yang datang terlambat, tapi di saf yang pertama karena sudah memboking dengan sajadah. Maka jawabannya, kata Al-Hafidh Mubattal, yang lebih banyak pahalanya adalah orang yang datang duluan. Karena maksud hadis Nabi di saf yang pertama, maksudnya adalah orang yang bersegera berlomba menuju ke masjid. Bukan di saf yang pertamanya. Karena ada orang yang datang terlambat karena memboking duluan, dia berada di saf yang pertama. Tapi dia datangnya terlambat. Maka ini, jangan seperti ini para jamaah sekalian, ya. Jangan seperti itu. Memboking atau, ya, memboking saf lah, tidak boleh, ya. Jadi yang duluan datang, dialah yang berada di saf yang pertama. Ya. Maka jangan jadikan ini sebuah kebiasaan. Apalagi misalnya datang terlambat, sejadah di saf yang pertama, pian melangkahi bahu orang. Ya, tidak boleh. Bisa mengganggu orang yang berada di saf yang kedua, yang ketiga, ya. Maka harus apa? Harus fair ya. Kalau pian misalnya hendak di saf yang pertama, maka pian datang duluan. Ya. Tidak boleh pian apa? Memboking saf dengan meletakkan sajadah. Kemudian yang berikutnya adalah yang adab yang kelima. Ketika seseorang itu berangkat dan berjalan menuju masjid, maka membaca doa. Membaca doa. Maka dianjurkan bagi orang yang berjalan menuju masjid untuk mengisi perjalanannya dengan zikir. Mengingat Allah ataupun dengan berdoa. Jadi ini bisa kita katakan sebagai tips agar kita bisa khusyuk dalam sholat. Proses menuju sholat, pian sudah ingat dengan Allah. Apa? Pian sebelum sholat, proses untuk sholat, pian berjalan dari rumah pian menuju masjid, itu sudah pian isi dengan zikir. Itu sudah pian sudah mengingat Allah. Maka sangat diharapkan ketika pian sholat, itu sudah terbawa mengingat Allah sebelumnya, maka dia bisa khusyuk dalam sholatnya. Jadi usahakan ketika kita menuju ke masjid berjalan isi dengan zikir kepada Allah. Kita sudah berusaha mengingat Allah sebelum sholat. Maka kita, ketika sholat pun kita sudah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi isi dengan berzikir, mengingat Allah atau berdoa. Di antara doa yang dituntunkan atau diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika seseorang berjalan menuju masjid adalah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Apa bacaannya ini ketika pian menuju masjid? Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca doa ini ketika beliau keluar rumah menuju masjid hendak menunaikan salat subuh. Beliau baca doa ini. Perhatikan doanya. Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi basari nura wa fi sam'i nura wa an yamini nura wa an yasari nura wa fawqi nura wa tahti nura wa amami nura wa khalfi nura wa ja'alli nura. Ini kalau pian kada hafal, pian screenshot ya, di internet banyak doa ketika hendak menuju masjid, atau pian foto di zikir-zikir tentang doa-doa yang maksur dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minimal pian amalkan sekali dalam seumur hidup, maka dikatakan pian mengamalkan ilmu. Apa artinya Allahumma ij'al fi qalbi nura? Ya Allah, jadikanlah cahaya di hatiku, cahaya di dalam penglihatanku, cahaya di dalam pendengaranku, cahaya di sebelah kananku, cahaya di sebelah kiriku, cahaya di atasku, cahaya di belakangku, ya. Afwan, cahaya di atasku, cahaya di bawahku, cahaya di depanku, di belakangku, dan jadikanlah cahaya untukku. Kalau kalian perhatikan, doa ini dibaca ketika orang menuju masjid. Kan ketika seseorang itu menuju masjid untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya. Tapi kita meminta kepada Allah agar semua anggota tubuh kita, entah mata, kemudian telinga, depan, belakang, agar diberikan cahaya. Untuk apa kita berdoa demikian? Agar jangan sampai keluar kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah berikan cahaya mata kita, maka akan terjaga. Akan dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah doa yang bagus kalau kita keluar rumah untuk sholat. Agar kita tidak bermaksiat kepada Allah di tengah jalan. Sangat mungkin orang yang sholat bisa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah jalannya. Ya. Ketika dia berkendaraan misalnya, karena di masjid ada pengajian, ternyata di tengah jalan tetamu kawan. Pas hendak mengisi bensin, mengisi minyak. Ternyata kawannya ini bebinian. Nah, karena lawas ada tetamu, bahari ada apa-apa misalnya, lalu akhirnya ada jadi sembahyang. Kalau jadi apa? Ikut pengajian di masjid tersebut. Akhirnya ngobrol dan macam-macam. Jadi, di luar rumah itu fitnahnya besar. Ya, fitnahnya besar. Maka ini adalah doa yang bagus kita baca agar Allah melindungi kita dengan cahaya, tentunya dengan nur, agar kita terlindung dari berbagai kemaksiatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita mau ke masjid, mau beribadah kepada Allah, ingin khusyuk, bacalah doa ini agar di perjalanan kita senantiasa dilindungi dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adab yang keenam adalah membaca doa ketika masuk dan keluar masjid. Ini masya Allah ya. Jadi seorang muslim itu banyak dianjurkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan kita agar senantiasa mengingat Allah. Pian makan baca doa, habis makan baca doa lagi, masuk WC sebelumnya baca doa, keluar baca doa lagi, memasang pakaian baca doa, melepaskan pakaian baca doa, keluar rumah baca doa, masuk rumah baca doa subhan. Banyak sekali doanya, bersin baca doa, turun hujan doa. Itu menunjukkan apa? Banyaknya doa yang diperintahkan agar kita membacanya itu menunjukkan agar kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Pian mendengar petir ada doanya. Pian mendengar orang bersin, dia mengucapkan alhamdulillah, pian ada, pian membaca doanya, yarhamukallah. Ketika pagi ada doanya, ketika petang ada doanya, subhanallah. Agar kita dituntut untuk senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama halnya juga kalau kita hendak masuk masjid, keluar masjid, maka biasakan agar membaca doa. Di antara doa yang dianjurkan atau diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjid falyaqul Allahumma aftah li abwaab rahmatik. Wa idza kharaja falyaqul Allahumma inni as'aluka min fadlik." Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, hendaklah dia berdoa, Allahumma aftah li abwaab rahmatik. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu, pintu-pintu kasih sayangmu. Jadi doa ini kita baca sebelum masuk ke masjid. Karena masjid adalah tempat rahmat Allah, tempat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah masjid dibangun kecuali hanya untuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka doanya pun isinya sesuai. Kita minta dibukakan pintu-pintu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Karena kita mau beribadah, mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila dia keluar, maka hendaklah membaca, ya Allah, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, sungguh aku meminta kepadamu karuniamu. Kita meminta kepada Allah agar diberikan karunia keutamaan. Ya, agar juga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian dalam riwayat yang lain dari sahabat Abu Humaid As-Sa'di, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjid falyusallim 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma liyaqul, Allahumma in Allahumma aftah li abwaaba, Allahumma aftah li abwaaba rahmatik. Wa idza kharaja falyaqul, Allahumma inni as'aluka min fadlik." Nah, tadi adalah bacaan yang ringkas. Kalau kita masuk, Allahumma aftah li abwaaba rahmatik. Kalau kita keluar, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Nah, dalam riwayat yang lain, hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Majah dan Abu Daud dan dinilai sahih oleh Syekh Albani. Ada tambahan membaca salam, membaca salawat kepada Nabi. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila salah seorang dari kalian masuk masjid, maka hendaklah dia mengucapkan salam kepadaku. Ini tambahan. Contoh misalnya pian hendak masuk masjid, lalu sebelum membaca Allahumma aftahli abwaaba rahmatik, pian baca salawat. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, baru Allahumma aftahli abwaaba rahmatik. Kemudian apabila kalian keluar, maka hendaklah berdoa, Allahumma inni as'aluka min fadlik, tanpa ada tambahan salawat. Kemudian perhatikan, dianjurkan juga bagi orang yang masuk masjid mengucapkan doa yang lain selain Allahumma inni as'aluka min Allahumma aftah li abwaab rahmatik, sebelumnya membaca salawat, kemudian ketika keluar Allahumma inni as'aluka min fadlik. Doa yang lain adalah dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu kana idza dakhala al-masjid qala a'udzu billahi al-'azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim minasy syaithanir rajim. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masuk masjid maka beliau membaca a'udzu billahi al-'azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim minasy syaithanir rajim. Jadi Rasulullah ketika masuk masjid beliau membaca a'udzu billahi al-'azim, aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung, wa biwajhihi al-karim, dan dengan wajahnya yang Maha Mulia, wa sultanihi al-qadim, dan kekuasaannya yang Maha Terdahulu. Dari apa kita berlindung kepada Allah dengan menyebutkan sifat-sifatnya? Minasyaitonir rajim, dari gangguan syaitan yang terlaknat. Karena syaitan itu senantiasa menggoda kita, mengganggu kita. Dalam sholat pun dia berusaha untuk mengganggu. Kita beribadah pun dia mengganggu agar kita tidak khusyuk dalam sholat. Memang syaitan ini ketika kita azan, maka dia lari sampai tidak mendengar lagi, sampai dia terkentut-kentut. Namun setelah azan selesai, qomat selesai, dia balik lagi. Bahkan ada syaitan yang disebutkan namanya, yang senantiasa mengganggu orang sholat, namanya khanzab. Syaitan khanzab. Nah, maka ini termasuk bacaan yang sangat bagus kita amalkan, agar jangan was-was, jangan terganggu ketika sholat. Pian kada hafal ya, bisa pian foto, kemudian baca lewat HP pian. A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim, ya. A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Kemudian yang ketujuh, adab yang ketujuh adalah mendahulukan kaki kanan ketika masuk masjid dan mendahulukan kaki kiri ketika keluar. Maka di antara adab yang berkaitan dengan masjid adalah masalah kanan dan kiri. Kalau kita masuk karena kita menghormati masjid, maka dengan kaki kanan. Kemudian ketika keluar, maka dengan kaki kiri. Ini adalah kebiasaan Rasulullah SAW. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'ni kulli. Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Nabi SAW suka memulai dari sebelah kanan ketika memakai sendal. Nah, ini adalah kebiasaan kita keluar rumah pasti pakai sandal, pakai sepatu. Maka pasanglah yang kanan dulu. Menyisir rambut. Nah, ini bagi rambut yang panjang. Kalau botak atau gundul semih kayak ulun kada perlu gesurui. Kalau rambut pian panjang dan pian nyisir, maka kalau ingin dapat pahala, gesurui pun dapat pahala pian. Sebelah kanan dulu. Kenapa? Mengikuti Rasul. Rasul menyisir rambut bagian kanan dulu. Dan bersuci. Tentu bersuci juga tangan kanan, kaki kanan, kaki kanan dan seterusnya dan sebagainya. Jadi apa patokan seseorang itu bagian kanan dulu dan apa patokan bagian kiri, bagian kiri dulu. Kalau itu berkaitan dengan mimbabit takrim, memuliakan, maka dengan kanan. Contoh memberi, ini hal yang memuliakan, memberi, berjabat tangan, ya, mengambil angsulan, menjulung duit, maka dengan tangan kanan. Karena kita memuliakan hal-hal yang mulia, yang baik, yang bagus, maka dengan sebelah kanan. Ketika hal-hal yang kotor, yang jelek, yang buruk, maka dengan tangan kiri. Kita misalnya buang air, membasuh, maka dengan tangan kiri. Ya. Kemudian apalagi? Misalnya hal-hal yang kita melepas sendal, masuk WC dengan kaki kiri, ya. Keluar masjid dengan kaki kiri dulu. Afanda, ketika ya keluar masjid dari kemudian dengan kaki kiri dulu dan seterusnya. Jadi ketika seseorang itu mengamalkan hal-hal yang baik dengan sebelah kanan dan hal-hal yang tidak baik dengan sebelah kiri, maka kebiasaan kita yang demikian maka menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah pentingnya kita mengamalkan sunnah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kebiasaan yang kita terkadang kita anggap biasa saja, ya. Mungkin kita anggap tidak bernilai. Kalau kita tahu ilmunya maka dapat pahala. Contoh bersisir tadi. Ternyata Rasul suka nyisir sebelah kanan dulu. Mungkin pian nyisirnya tengah dulu. Tengah dulu. Pian kada peduli. Ternyata ada pahalanya. Pian tahu Nabi suka sebelah kanan. Entah makai sendal, menyisir, bersuci, maka sebelah kanan, kanan dulu. Pahala pian, subhanallah. Pian makan tangan kanan, pahala. Kaki kanan lagi. Makan tangan, pakai tangan kanan, pahala. Kemudian berjabat tangan. Kemudian menjulung duit lawan tukang parkir, tangan kanan. Ya. Angsulan dengan tangan kanan, dan seterusnya. Maka ini adalah bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga hadis yang lain dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ini hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Hakim, ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afwan, kata Anas bin Malik, beliau mengatakan, "Minas sunnah, idza dakhaltal masjid anta bada'a birijlikal yumna wa idza kharajta anta bada'a birijlikal yusra." Di antara sunnah ajaran Nabi adalah engkau masuk masjid dengan mendahulukan kaki kanan, dan ketika keluar engkau mendahulukan dengan kaki kirimu. Kemudian yang berikutnya, adab yang berikutnya, yang ke-8, yaitu adalah seseorang ketika memasuki masjid maka dia sholat tahiyyatul masjid, sholat penghormatan kepada masjid. Maka ini disunnahkan bagi seorang muslim setiap dia masuk ke dalam masjid untuk mendirikan sholat 2 rakaat terlebih dahulu. Dan hukumnya adalah sunnah muakkadah. Memang kita katakan ini para ulama berbeda pendapat. Bahkan ada yang mengatakan wajib. Kalau pian masuk masjid, maka pian sholat 2 rakaat sebagai bentuk penghormatan kepada masjid. Namun, wallahu alam, hukumnya adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan untuk dikerjakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjid falyarka' rak'ataini qabla an yajlisa." Apabila salah seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, maka hendaklah dia salat 2 rakaat sebelum dia duduk. Di sini Rasul mengatakan salatlah 2 rakaat. Maka kalau pian misalnya masuk masjid jam 8 pagi, maka pian salat duha. Maka sudah mencakup salat tahiyatul masjid. Pian masuk masjid, orang sudah azan. Lalu pian salat qabliyah zuhur, qabliyah asar, qabliyah maghrib, qabliyah isya, maka termasuk salat tahiyatul masjid. Ya, tidak mesti pian harus meniatkan khusus salat tahiyatul masjid, tidak. Jadi ketika pian masuk di waktu duha, masuk di waktu setelah azan, lalu pian salat qabliyah, maka termasuk tahiyatul masjid. Kemudian di antara adabnya, ini adab ketika seseorang sudah berada di dalam masjid, yaitu duduk dan menunggu waktu sholat. Nah, ini juga termasuk adabnya. Maka ini bisa kita amalkan kalau ada pengajian, contoh antara maghrib dan isya. Maka pian menunggu isya dengan ikut pengajian. Kemudian pian juga bisa menunggu sholat isyraq, yaitu dengan ikut pengajian juga misalnya. Karena selain kita menunggu waktu sholat dapat pahala, maka juga kalau seandainya ada pengajian di situ, maka itu lebih utama. Karena kita isi dengan menuntut ilmu agama. Perhatikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini termasuk keutamaan orang yang menunggu salat berikutnya. Perhatikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idza dakhala al-masjida kana fis salati ma kanat as-salatu hiya tahbisu wal malaikatu yusalluna ala ahadikum ma dama fi majlisihi alladhi shalla fihi yaqulun allahummarhamhu allahummaghfir lahu allahumma tub alayhi ma lam yu'dhi fihi ma lam yuhdith fihi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila dia masuk masjid, maka dia tercatat dalam keadaan sholat selama dia tertahan untuk mendirikan sholat. Jadi orang yang menunggu untuk sholat berikutnya, maka dia tercatat seperti dia sholat, subhanallah. Dan malaikat berdoa untuk salah seorang dari kalian selama dia berada di tempat sholat. Jadi ketika dia duduk menunggu sholat berikutnya, maka dia tercatat seperti sholat. Kemudian apalagi? Malaikat mendoakannya. Malaikat mendoakan si hamba tadi. Mereka berdoa, apa isi doa malaikat? Perhatikan, Allahummarhamhu, subhanallah. Ya Allah, rahmatilah dia, sayangilah dia. Allahummaghfirlahu, ya Allah, ampunilah dia. Allahumma tub alaihi, ya Allah, terimalah taubatnya. Ma lam yu'dhifi, selama dia tidak mengganggu. Ma lam yu'dhifihi, selama dia tidak mengganggu. Kemudian, ma lam yuhdithfi, selama dia tidak berhadas. Jadi ketika dia berada di masjid menunggu sholat, maka jangan mengganggu. Jangan menggibah, ngobrol di dalam masjid, isinya gibah, jangan ya. Kemudian juga dia masih dalam keadaan bersuci atau tidak batal wudhunya. Maka ini adalah keutamaan yang lain bagi orang yang menunggu sholat berikutnya. Yang pertama tadi apa? Dia dicatat sebagai orang yang sholat. Kemudian yang kedua, didoakan oleh para malaikat. Mereka mendoakan yang isinya adalah, ya Allah rahmatilah dia, ya Allah terimalah taubat dia, selama yang duduk ini tidak mengganggu orang lain. Ya. Maka ketika dia nunggu sholat, maka jangan menggibah di masjid. Ya. Dan seterusnya. Maka tidak boleh. Dan juga selama dia tidak berhadas, wudunya masih ada. Tapi kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita akan teruskan adab-adab ketika berada di dalam masjid. Wallahu a'lam bishawab. Ini misalnya sampaikan. Semoga bermanfaat. Salah khilaf, ulun mohon maaf. Ulun ulang dari awal. Adab menuju masjid dan ketika berada di dalam masjid. Yang pertama adalah menutup aurat. Kemudian memakai pakaian yang baik dan sopan. Bagi laki-laki maka disunnahkan semaksimal mungkin ya, dengan minyak wangi ya. Kemudian juga memakai pakaian yang pantas ya, yang sesuai. Maka pian memakai peci ya, kemudian boleh pian memakai surban. Maka itu termasuk hiasan dan lebih dianjurkan ketika sholat. Kemudian adab yang kedua, menghindari aroma yang tidak wangi, aroma yang busuk ya, menghindari aroma yang busuk pada anggota tubuh dan pakaian. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak suka pada orang yang mengganggu kaum muslimin di dalam sholatnya. Termasuk para malaikat pun juga terganggu disebabkan kaum muslimin terganggu. Contoh dengan bau-bauan. Kemudian yang ketiga, berjalan ke masjid dengan khusyuk dan tenang dan tidak terburu-buru. Ya. Maka jangan sampai kita terburu-buru menuju masjid karena khawatir masbuk. Jangan. Kita masbuk namun khusyuk lebih utama dibandingkan dengan tergesa-gesa, tidak khusyuk namun tidak masbuk. Maka Rasul katakan, kalau kalian temukan maka sholatlah kalian, dan kalau kalian tertinggal maka sempurnakan. Ya, tidak perlu tergesa-gesa. Kemudian adab yang keempat, bersegera atau lebih dulu menuju masjid, dan ini adalah hal yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima, membaca doa ketika berangkat menuju masjid ya. Kemudian doanya adalah ulun ulang. Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi basari nura wa fi sam'i nura wa an yamini nura wa an yasari nura wa fawqi nura wa tahti nura wa amami nura wa khalfi nura waj'al li nura. Kemudian adab yang keenam, membaca doa ketika masuk dan keluar masjid. Maka doanya, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Keluarnya, Allahumma aftahli abwaba barahmatik. Ketika keluar, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Kemudian ketika ingin masuk, dalam riwayat yang lain ada tambahan membaca salam kepada Nabi. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Kemudian, Allahumma aftahli abwaba rahmatik. Kemudian, ada juga doa yang lain. Ketika kita ingin masuk, maka juga berdoa dengan doa ini. A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sulthanihil qadim minasyaitonir rajim. Kemudian adab yang ketujuh adalah mendahulukan kaki kanan dan mendahulukan kaki kiri ketika keluar. Ketika masuk. Yang kedelapan yaitu salat tahiyatul masjid. Kemudian yang kesembilan duduk dan menunggu waktu salat. Di sini ada dua keutamaan. Ketika dia menunggu untuk salat berikutnya, yang pertama menunggunya dia dicatat sebagai orang yang salat. Kemudian keutamaan yang kedua, dia mendapatkan doa malaikat. Apa doanya? Allahummarhamhu, Allahummaghfirlahu, Allahummatub alaihi, ma lam yu'dhi fihi, ma lam yuhdits fihi. Kata malaikat, ya Allah sayangilah dia, ampunilah dia, dan terimalah tobatnya dia selama dia tidak berhadas. Kemudian yang berikutnya insya Allah kita akan sambung di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Salah khilaf ulun mohon maaf. Kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni seluruh dosa kita, ya. Kemudian memberikan taufik kepada kita, kita bisa mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Dan kita juga berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala ya senantiasa melindungi kita, menjaga kita dari mara bahaya, dan juga kita memohon kepada Allah agar Allah mengangkat bala ini, musibah ini, ya, musibah atau bala COVID ini, sehingga kita bisa beraktivitas dengan normal, ya, sehingga kita bisa salam-salaman, ya, dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik. Ada. Yang pertama, bagaimana sikap kita jika menemukan orang yang tabrakan di jalan raya namun saat itu sedang iqamah? Kalau seandainya orang sudah banyak menolong, maka pian tidak perlu, ya. Kalau sudah apa orang sudah banyak menolong. Namun ketika pian sendirian dan ada orang tabrakan, maka pian harus tolong. Karena menyelamatkan nyawa seseorang, ya. Maka tidak mengapa pian terlambat. Kenapa? Karena pian menolong dan pian lihat pian mereka tidak perlu dengan pertolongan pian karena sudah tertolong. Maka pian bisa lanjutkan salat pian. Apa? Selanjutkan untuk salat. Namun ketika orang perlu kepada pian, sedikit orangnya atau cuma pian sendirian, maka pian harus tolong. Karena menyelamatkan nyawa manusia. Ya. Jadi pian tolong.